Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Roja, dimanapun Anda berada, masih bersama dengan kami di 756 AM Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Dan di sore hari ini, kembali kami akan ketengahkan ke ruang dengar Anda sebuah kajian dari kitab Al-Muntaqan Nafis Min Talbis Iblis bersama Ustaz Abu Yahya Badrussalam Hafizullah Ta'ala. Dari studio kami sampaikan selamat menyimak kajian di sore hari ini. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ayuhal ikhwah a'azzani Allah wa iyyakum. Kita melanjutkan kajian kita, masih membahas tentang talbis iblis, tipu daya iblis terhadap kaum sufiyah. Beliau berkata, "Dzikru talbis iblis ala sufiyah fit thaharah." Penyebutan tentang talbis iblis terhadap tasawuf atau orang-orang sufiyah dalam bersuci. Qala al-musannif, berkata al-musannif yaitu al-imam Ibnu al-Jauzi, qad zakarna talbisahu 'ala al-'ubbad fi at-thaharah. Kita sudah sebutkan bagaimana godaan iblis terhadap ya para ahli ibadah di dalam bersuci, di mana ya, dijadikan mereka itu terkena was-was ya, seakan-akan mereka belum bersuci padahal sudah bersuci. Demikian pula ya, berbagai macam godaan-godaan yang tentunya dilancarkan oleh iblis ya, terhadap orang-orang yang ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi godaan iblis kepada orang-orang tasawuf ini lebih berat lagi. Fa qawwa wasawisahum fi isti'malil ma'il katsir. Di mana dia dijadikan was-was itu ada di hati mereka, sehingga mereka menggunakan air itu sebanyak-banyaknya. Hatta balagani anna ibn Aqil dakhala ribatan fatawadda'a. Fadhahiku liqillati isti'malil ma' wa ma'alimu anna man asbagha alwudu'a biratlin minal ma' kafah. Sampai-sampai kata beliau, sampai kepada saya kabar bahwa ibn Aqil ia masuk ke ribat, lalu beliau berwudu. Ya, ternyata orang-orang tasawuf ketika melihat wudunya Ibnu Aqil tertawa. Kenapa? Karena Ibnu Aqil ya, berwudu dengan air yang sedikit. Mereka tidak tahu, orang-orang sufi itu, bahwa ya, siapa orang yang mampu untuk menyempurnakan wudunya dengan air ya, satu mud atau lebih, maka itu lebih, apa itu sudah cukup, bahkan itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun itulah orang-orang tasawuf, ya orang-orang sufi, terkadang karena kurang fahamnya tentang ilmu, akhirnya mereka ya berwudu, masya Allah, ya sampai banyak sekali. Ya mereka untuk berwudu mungkin satu apa namanya, satu mud dianggap sesuatu yang kecil. Padahal Rasulullah SAW ya berwudu hanya dengan satu mud. Ya. وبلغنا عن أبي حامد الشيرازي أنه قال لفقير من أين تتوضأ قال من النهر بي وسوسة في الطهارة قال كان عهدي بالصوفية يسخرون من الشيطان والآن يسخر بهم الشيطان. Sampai kepada kami juga dari tentang kisah ya dari Abu Hamid Asy-Syirazi bahwa ia berkata kepada seorang yang fakir, yaitu maksudnya seorang tasawuf, orang sufi, kamu berwudu di mana? Si orang sufi ini berkata, saya berwudu di sungai. Saya terkena was-was dalam bersuci, sehingga ya banyak sekali air yang dia gunakan. Setiap kali bersuci dia merasa was-was. Tadi saya sudah mencuci kaki apa belum? Sudah mencuci tangan apa belum? Ya akhirnya wudu lagi. Ya, ketika sudah selesai wudu pergi lagi, setan memberikan was-was lagi. Ya, kamu tadi sudah apa kayaknya belum mencuci muka dengan benar dan yang lainnya. Balik lagi. Ya, maka orang ini, yaitu orang si sufi ini berkata, dahulu ya ketika saya baru masuk tasawuf, katanya saya ya meledek setan, tapi lama kelamaan ternyata setan yang meledek saya. Ya, karena memang ya akhi, begitulah ya godaan iblis ya, terhadap orang-orang yang ingin beribadah kepada Allah namun dengan tanpa ilmu. Sehingga dengan tanpa keilmuan itu akhirnya diseret oleh iblis sedikit demi sedikit ya. Na'udzubillah. Zikru talbis iblis alaihim fis salah. Talbis iblis ya, godaan iblis terhadap mereka di dalam salat. Juga sudah disebutkan kata beliau bagaimana godaan iblis kepada ahli ibadah. Akan tetapi ya, godaan iblis terhadap orang-orang tasawuf ini lebih berat lagi. Waqad dzakara Muhammad ibn Tahir al-Maqdisi anna min sunnatihim allati yanfariduna biha wa yantasibuna ilaha ilaiha salata raka'ataini ba'la labsil muraqqa'ati wat taubah. Muhammad bin Tahir al-Maqdisi menyebutkan bahwa ya, salah satu sunnah mereka, sunnahnya orang tasawuf yang mereka bersendirian ya, tanpa kelompok yang lain, mereka ini suka sekali ya salat dua rakaat setelah pakai ya baju-baju yang apa yang ada padanya tambalan-tambalan. Setelah itu ya mereka menganggap ini adalah sunnah menurut mereka, dan itu merupakan sunnah kekhususan mereka, yaitu orang-orang tasawuf pada waktu itu di zaman Ibnu Jauzi. Wahtajja alaihi bihadits Tsumama bin Utsal. Rupanya ya, si tasawuf itu, kata Ibnu Jauzi, berhujah dengan hadis Tsumama bin Utsal bahwa Nabi SAW menyuruh Tsumama ketika masuk Islam untuk mandi. Maka kemudian Ibnu Jauzi berkata, memberikan komentar, wa ma aqbahal jahil idza ta'ata ma laysa min syughlihi. Sungguh sangat buruk sekali orang bodoh itu apabila berbicara padahal itu bukan urusan dia. Memang begitu ya akhi ya. Kalau orang tidak faham ilmu lalu berbicara tentang hadis, dia ya pahami dengan pemahaman dia, akhirnya apa, mengkelabui orang-orang awam seakan-akan itu adalah merupakan pemahaman yang sahih, padahal tidak demikian. Kata beliau, fa inna Tsumamata kana kafira. Ya, hadis itu apa disebutkan bahwa Tsumamah tadinya kafir lalu dia masuk Islam, dan orang kafir apabila masuk Islam ya diperintahkan untuk mandi. Adapun salat dua rakaat yang dilakukan oleh orang tasawuf ini ya setelah memakai baju muraqqa'ah, fama amara biha ahadu minal ulama liman aslama. Tidak pernah ada satupun ulama yang memerintahkannya bagi orang yang masuk Islam. Walaysa fi hadithi Tsumamata dzikru shalah. Bahkan di dalam hadis Tsumamah sendiri, kata beliau, tidak disebutkan di situ ya bahwa Tsumamah disuruh salat dua rakaat. Wa hal hadza illa ibtida'un fil waqi' sammuhu sunnatan. Bukankah ini yang disebut dengan bid'ah yang dinamai oleh mereka sebagai sebuah sunnah? Allah ya akhi, di zaman sekarang ya lebih berat lagi mungkin seperti yang ada di dalam di zaman Ibnu Jauzi. Kenapa demikian? Godaan iblis terhadap tasawuf di zaman sekarang ini lebih berat lagi. Sehingga ya ketika mereka membuat-buat ibadah, mereka mengklaim bahwa ini adalah sunnah yang disebutkan dalam hadis, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang mengatai apa, siapa yang membuat sunnah yang baik, lalu mereka mengatakan sanna sunnatan, itu artinya membuat sesuatu yang baru katanya. Bukankah katanya Rasulullah mengatakan awwalu man sannal qatla ibnu Adam, orang yang pertama kali mensunnahkan pembunuhan itu adalah anaknya Adam. Artinya sanna sunnatan yang pertama kali membuat sesuatu yang baru. Berarti sanna sunatan itu artinya membuat bid'ah yang hasanah. Ya. Ini hadis mengatakan adanya bid'ah hasanah. Subhanallah. Padahal dalam bahasa Arab, akhi, sanna sunatan itu artinya ibtada syai'an. Ya, orang yang memulai suatu perbuatan. Ya, di mana sanna sunatan lebih umum. Ya, daripada ia membuat sesuatu yang baru. Karena sanna sunatan itu tidak diharuskan sesuatu itu perkara yang baru. Terkadang itu sudah ada, tapi kemudian ditinggalkan orang, kemudian kita mulai lagi. Berarti kita sudah sanna sunatan. Ya. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis tersebut, ya, yang merupakan awal kejadian dari hadis man sanna sunnatan hasanatan, barang siapa yang memulai sunnah yang baru, di mana ya ketika ada beberapa kelompok dari suatu kaum datang kepada Rasulullah dalam keadaan mengenaskan, Rasulullah SAW merasa iba karena saking fakirnya mereka. Kemudian Rasulullah berkata, hendaklah bersedekah dengan baju, dengan dinar, dengan dirham. Kemudian ada seorang laki-laki, ya, yang kemudian dia bersedekah, dia yang memulai, lalu diikuti oleh sahabat yang lainnya. Maka orang melihat itu, Rasulullah bersabda, man sanna sunnatan hasanah. Ya, apakah berarti si laki-laki ini berbuat sesuatu yang baru? Jawabnya tidak, ia yang memulai. Ya. Maka siapa saja yang memulai sunnah yang baik, ya, tentunya sunnah yang baik adalah sesuatu yang sesuai dengan syariat, dan sunnah yang buruk adalah sesuatu yang terlarang dalam syariat. Disebut sunnah yang buruk karena dalam bahasa Arab sanna sunatan itu artinya memulai perbuatan yang buruk. Bukan berarti sunnah Rasulullah SAW buruk, lah abadan tidak mungkin. Ikhwatul Islam. Nah, seperti ini di zaman sekarang. Ya, godaan setan terhadap mereka untuk membuat sesuatu yang baru. Ya, seperti yang diceritakan oleh Ibnul Jauzi, di mana orang-orang tasawuf di zamannya membuat suatu salat, namanya salat setelah setelah memakai baju yang ditambal-tambal. Di zaman sekarang, ya, muncul namanya puasa kelahiran. Ya, muncul juga masya Allah berbagai macam perayaan-perayaan yang tidak pernah disyariatkan. Ya, ibadah-ibadah yang tidak pernah pula ya, ditunjukkan oleh dalil yang sahih, yang ada adalah hadis-hadis palsu. Allahul musta'an wa alaihi tiklan. Thumma kata beliau, min akbahil asya' qawluhu, inna sufiyata yanfariduna bisunan. Di antara perkara yang paling buruk, ya, perkataan orang-orang tasawuf, kata Ibnu Jauzi, bahwa orang-orang sufi itu mempunyai sunnah-sunnah yang tersendiri yang kelompok-kelompok lain tidak melakukannya. Li'annaha in kanat mansubatan ila syar'i fal muslimuna kulluhum fiha sawa. Kalaulah, kata beliau, sunnah-sunnah yang mereka lakukan, ya, tanpa kelompok lain itu memang benar-benar dari syariat, seharusnya kaum muslimin semuanya sama, tetap diperintahkan. Wal fuqaha'u a'raf bihadza. Dan tentunya para fuqaha juga sudah terlebih dahulu mengetahuinya. Fama wajhu infiradi sufiyati biha. Lalu kenapa? Ya, ternyata orang sufi yang sendiri apa bersendirian melakukan sunnah-sunnah yang mereka anggap itu sunnah. Ya. Fa inna man faradu biha li'annahum ikhtara'uha. Kenapa, kata beliau, mereka bersendirian melakukan sunnah-sunnah yang mereka anggap sunnah itu? Karena merekalah yang pertama kali membuat-buatnya. Nah, ini baru namanya membuat sesuatu yang baru. Dalam Islam, ya, membuat sesuatu yang baru itu tidak diizinkan ikhwatul Islam dalam ibadah. Ya. Karena itu namanya ibtida'. Beda dengan sanna sunnatan. Beda dengan ya ahdatha. Kalau ahdatha artinya mengada-ngada sesuatu yang baru. Ibtada'a membuat sesuatu yang tidak pernah, yang sebelumnya tidak ada. Ya, sedangkan sanna sunnatan artinya memulai sesuatu, ya, perbuatan yang kemudian diikuti orang-orang. Berbeda ya tiga kalimat tersebut. Akhal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Fikru talbis iblis ala sufiyah fil maskan. Talbis, godaan iblis terhadap orang-orang sufi ya dalam tempat tinggal. Qala al-musannifu, semoga Allah merahmatinya, berkata al-musannif yaitu al-imam Ibn al-Jawzi, amma bina'ul arbitah, fa inna qawman minal muta'abidin al-madhin ittakhaduha lil-infiradi bit-ta'abud. Adapun membuat sebuah tempat khusus ibadah ya selain masjid, karena sesungguhnya ya kaum dari ahli ibadah mereka menjadikannya khusus tempat mereka bersendirian di situ beribadah. Ya, mereka bikin tempat sendiri ya selain masjid untuk beribadah kepada Allah. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Mereka ya tidak pergi ke masjid, tapi salatnya di situ. Wa haula'i idza sahha qasduhum fahum 'ala al-khata' min sittati awjah. Mereka, kata beliau, kalau memang niatnya benar, tapi tetap mereka salah dari sisi, dari enam sisi. Kata beliau, apa itu kesalahannya? Ahaduha, yang pertama. Annahum ibtada'u hadzal bina' wa innama bunyanu ahli al-islam al-masajid. Mereka yang mereka telah membuat-buat ya bangunan-bangunan yang tidak pernah disyariatkan, padahal bangunan tempat ibadah ya kaum muslimin adalah masjid. Wa tsani annahum ja'alu lil masajid nadhiran yuqallilu jam'aha. Kesalahan yang kedua, mereka membuat bangunan tandingan untuk masjid. Akhirnya apa? Mempersedikit orang yang datang ke masjid. Wa tsalits, yang ketiga, kata beliau, annahum afatu anfusahum naqlal khutwa ila al masajid. Mereka telah terluput dari keutamaan melangkahkan kaki menuju masjid. Warabi, yang keempat kesalahannya apa, kata Ibnu Jauzi, annahum tashabbahu bin nasara bin firadihim bil adirah. Ya, mereka ya menyerupai bertasyabuh dengan orang-orang Nasara yang kerjaannya menyendiri ya di apa namanya tempat-tempat peribadahannya. Wal khamis annahum ta'azzabu wa hum syabab. Ya, kesalahan yang kelima, mereka tidak mau menikah. Ya, kebanyakan orang-orang tasawuf itu menganggap bahwa menikah itu katanya menghalangi mereka dari perjalanannya menuju Allah. Ya, ini jelas sebuah kesalahan. Wasadis, yang keenam, kata beliau, annahum ja'alu li anfusihim 'alaman yantiqu bi annahum zuhad. Mereka membuat tanda tersendiri agar dibicarakan bahwa mereka adalah para ahli zuhud, para ahli ibadah. Subhanallah. Wa in kana qasduhum ghairu sahih. Itu kalau kata-kata beliau niatnya benar, tapi tetap saja salah ya tata caranya. Wa in kana qasduhum ghairu sahih, tapi kalau ternyata niatnya tidak benar, ya bagaimana lagi keadaannya? Wa qad ra'ayna jumhur al-muta'akhirin minhum mustarihina fil arbitah min kadil ma'ash. Ya, kami lihat di zaman sekarang ini, kata beliau, orang-orang tasawuf itu ya beristirahat ya di tempat-tempat ibadah mereka, tidak mau cari apa? Tidak mau cari nafkah. Ya. Mutasyaghilina bil akli wasyurbi wal ghina war raqsi. Bahkan anehnya, kata beliau, sebagian mereka sibuk dengan makan, minum, ya, bernyanyi, menari, ya pakai apa namanya? Rebanaan gitu. Yatlubuna dunya min kulli dhalim. Bahkan anehnya lagi, kata beliau, mereka minta dunia dari setiap orang yang zalim. Wa yatawa wa la yata'awwaruna min a'tha'i makisin. Bahkan mereka pun ya tidak pernah punya wara', kalaupun yang memberikan kepada mereka adalah orang makis ya, para pemungut pajak ya. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Inilah godaan setan, karena memang begitu ya pintarnya setan ya, ingin menggoda mereka. Sehingga akhirnya apa yang terjadi, orang-orang tasawuf itu apa namanya digoda oleh setan untuk membuat suatu ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, dzikru talbis iblis ala sufiyah fil khuruj anil amwal wat tajarrud anha. Godaan iblis terhadap orang sufi yang mereka itu ya lari dari harta. Ya. Mereka ini ingin apa? Keluar dari harta. Karena iblis yulabbis ala awaili sufiyah lisidqihim fi zuhdi. Fayurihim aibal mal wa yukhawifu min syarrihi wa yatafasafayatajarraduna min al amwal. Wa yajlisuna ala bisatil faqri wa kanat maqasiduhum salihah. Wa af'aluhum fi dhalika khata'un liqillatil ilmi. Dahulu orang-orang sufi yang pertama, kata beliau, digoda oleh iblis. Padahal mereka betul-betul niatnya ingin zuhud. Lalu iblis datang memperlihatkan bahwa harta itu tercela. Ditakut-takut oleh iblis tentang apa kejahatnya harta. Akhirnya mereka tinggalkan semua hartanya. Ya, mereka lebih senang menjadi orang fakir. Ya, dahulu memang niat mereka benar, namun sayang perbuatan mereka salah karena ilmu mereka sedikit, kata beliau. Fa'immal an, adapun sekarang di zaman ini, kata beliau, faqad kufiya iblis hadhil mu'nah. Ternyata iblis ya sudah beristirahat, tidak perlu lagi menggoda mereka. Kenapa? Fa inna ahadahum idza kana lahu malun anfaqahu tabdhiran wa dhaya'a. Kalau ada orang-orang sufi di zaman ini punya harta, dia infakan ya secara mubazir, ya sia-sia. Ya. Kata beliau, wa hadzal fi'lu la alumu sahibahu idza kana yarji'u ila kifayatin qad iddakharaha li nafsihi. Aw in kanat law sina'atun yastaghni biha 'anil nas aw kana al-mal 'an shubhatin fatasaddaqa bihi. Saya tidak mencela ya pelakunya. Kalau ternyata dia memang ya punya harta yang ia simpan untuk istrinya dan keluarganya, atau dia punya ya usaha sehingga dia tidak perlu lagi minta-minta kepada manusia, atau ya dia punya harta yang syubhat sehingga dia sedekahkan. Ya. Kalau seperti itu saya tidak tercela, saya tidak cela mereka, kata beliau. Fa amma idza akhrajal malal halala kullahu. Tapi kalau sudah mengeluarkan harta yang halal semuanya. Ya. Fumahtaja ila ma fi aidinna, setelah itu dia minta-minta kepada manusia. Wa afqara iyalahu, dan menjadikan ya istri dan anak-anaknya fakir. Fahuwa imma an yata'arrad liminal ikhwan aw li sadaqatihim aw an ya'khudha min arbabil dhulmi wasyubuhat. Ya, kalau sudah seperti itu, kata beliau, biasanya dia pasti ya mengharapkan sedekahnya dari sedekah orang-orang. Ya, habis dia tinggalkan hartanya. Ya, dengan alasan katanya takut menipu dirinya, kemudian dia tinggalkan semua hartanya, subhanallah. Ya, akhirnya apa, dia ya mengharapkan sedekah dari teman-temannya, atau setidaknya dia akan mengambil pembelian dari orang-orang yang zalim. Ikhwatul Islam, Ibnu Jauzi berkata lagi, walastu ata'ajjab mina mutazahirin alladzina fa'alu hadza ma'a qillati ilmihim. Ya, aku tidak merasa heran terhadap orang-orang seperti ini yang sedikit ilmunya. Yang aku heran adalah orang yang punya ilmu dan akal. Bagaimana mereka menganjurkan murid-muridnya supaya meninggalkan harta semuanya? Aneh sekali, kata beliau. Ya, seperti Al-Haris Al-Muhasibi. Ya. Wa syayyadahu Abu Hamid Al-Ghazali. Ya. Yang kemudian dibela oleh Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau tidak setuju dengan pendapat dua orang ini yang menganjurkan supaya meninggalkan harta sama sekali. Ya, kemudian apa namanya menjadi fakir, ya khusus ibadah saja. Ya, kata beliau, waraddu hadzal kalam min turuq. Untuk membantah pemahaman seperti ini, kita katakan yang pertama, amma syaraful mal. ya, harta itu walaupun bagaimana ia mempunyai kedudukan yang penting. Fa inna Allah azza wa jalla 'azzama qadrahu wa amara bi hifdzihi. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk menjaga harta? Idja'alahu qiwaman lil adami syarif. Karena harta itu menjadikan seorang hamba mulia, ya, sehingga akhirnya apa? Menjaga dia dari minta-minta. Ya, sehingga akhirnya dia mempunyai apa? Wibawa di hadapan manusia. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 5. Wala tu'tu sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama. Jangan kamu berikan harta kalian itu kepada orang-orang sufaha, orang-orang yang tidak faham bagaimana menggunakan uang. Ya. Bahkan Allah melarang harta itu diberikan kepada anak yatim, harta anak yatim diberikan kepada anak yatim yang belum bisa menggunakan harta. Allah berfirman, fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kalau kalian telah mendapati bahwa mereka sudah mampu untuk menggunakan harta dengan baik, silakan diberikan harta mereka. Demikian pula Rasulullah SAW bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, "La an tatruka warathataka aghniya'a khairun laka min an tatrukahum 'alatan yatakaffafuna an-nas." Rawahu Bukhari Muslim. Kata Rasulullah, kamu tinggalkan ya para ahli warismu itu kaya raya, itu lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka ya miskin minta-minta kepada manusia. Ya. Bahkan Rasulullah memuji hartanya Abu Bakar. Kata Rasulullah, "Ma nafa'ani malun kama li Abi Bakrin." Tidak ada harta yang sangat bermanfaat untukku seperti hartanya Abu Bakar. Ya, Abu Bakar yang Masya Allah menghabiskan hartanya ya untuk membela agama Allah. Ya, bukan berarti Abu Bakar radhiyallahu ya apa namanya berlepas diri dari harta sama sekali, tidak. Karena Abu Bakar punya usaha yang mencukupkan semua itu. Ikhwat al-Islam, disebutkan juga dalam hadis dari Amr bin Al-As, ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW mengutus seseorang kepadaku dan berkata, "Khudz 'alaika thiyabaka wa silahaka tsumma atini." Ambil bajumu dan pedangmu, ya, dan datanglah kepadaku. Lalu aku pun datang. Lalu Rasulullah sabda, "Inni uridu an ab'athaka 'ala jaysin fayusallimaka Allah wa yughnimaka wa arghab ya wa uraghib laka fil mal wa urghbatan salihah." Wa arghabu laka fil mal wa urghbatan salihah. Saya ingin mengutus kamu untuk menjadi ya pemimpin pasukan, ya, lalu Allah selamatkan kamu dan Allah memberikan kepada kamu ghanimah. Saya berharap kamu bisa mendapatkan harta ya dengan pengharapan yang baik. Fakultu, lalu aku berkata kepada kata Amr bin As, "Ya Rasulullah, ma aslamtu min ajlil mal, walakinni aslamtu raghbatan fil Islam." "Hey Rasulullah, aku masuk Islam bukan karena harta. Saya masuk Islam itu ya betul-betul karena mengharapkan Islam." Maka Rasulullah bersabda, "Ya Amr, ni'mal malus salih lirajulis salih." "Hai Amr, sebaik-baiknya harta yang saleh adalah untuk orang yang saleh." Hadis ini dari Imam Ahmad, ya, demikian pula Imam Hakim, Ibnu Hibban dan dengan sanad yang hasan. Lihat ya, harta itu menjadi baik buat orang saleh. Sebab harta itu bisa bermanfaat buat orang saleh itu diinfakkan di jalan Allah. Tapi kalau harta itu dipegang oleh orang-orang yang buruk, ya akhi, ia malah dipergunakan untuk apa? Membela keburukan. Auzubillah. Ikhwatul Islam, kemudian Ibnu Jauzi berkata, "Fahadhil ahadith mukharrajah fi sihah." Hadis-hadis ini semuanya sahih. "Wahiyya ala khilafi ma ta'taqidhul mutasawwifah." Di mana hadis-hadis ini bertabrakan dengan keyakinan orang-orang sufi yang katanya memperbanyak harta itu bisa menghalangi mereka dari Allah. "Wala yungkar," memang tidak diingkari, "annahu yukhaf min fitnatihi," bahwa kita juga khawatir dari fitnah harta. Banyak juga para sahabat yang menjauhi harta karena takut daripada fitnah. Ya. Akan tetapi kata beliau, yakasbul mal, mencari harta yang halal, itu adalah perkara yang diperintahkan dalam syariat. Fadzalika amrun labudda minhu. Wa amma man qasada jam'ahu wal istikthar minhu minal halal. Ya, adapun orang yang memperbanyak harta dari cara yang halal, kita lihat maksudnya apa. Dia memperbanyak harta itu maksudnya apa? Fa in qasada nafsal mufakharah wal mubahah fa bisal maqsud. Kalau niatnya sebatas untuk berbangga-bangga, nih saya orang kaya, punya duit banyak, ya harta saya banyak, maka ini adalah niat yang buruk, kata beliau. Wa in qasada ifafa nafsihi wa ailatihi wa dakhala li hawadith zamanihi wa zamanihim. Ya wa qasada tawsi'a 'ala al-ikhwan wa ikna al-fuqara wa fi'la al-masalih usiba 'ala qasdihi. Ya kalau ternyata dia memperbanyak harta itu untuk apa? Untuk memelihara kehormatan dirinya dan keluarganya. Dia juga ingin membantu fakir miskin. Dia juga ingin berinfak dalam dalam amalan-amalan kebaikan. Maka niat ini adalah niat yang mulia. Wakana jam'u bihadzin niyyah afdal min katsir min at-ta'at. Dan dia mengumpulkan harta dengan niat seperti ini, barangkali kata beliau lebih utama dari ketaatan yang banyak. Iya, memang harus ada. Ya, orang-orang yang mencari uang yang halal, yang kemudian ia gunakan untuk berinfak di jalan Allah, membela agama Allah, dan ini termasuk salah satu macam daripada jihad, ya, jihad dengan harta. Ya, maka dari itu ya akhal Islam, mereka yang diberikan oleh Allah ya harta yang banyak, usaha yang halal, hendaklah bertakwa kepada Allah. Jangan sampai ya hartanya itu malah menjadi bumerang dia kelak pada hari kiamat. Hendaklah dia niatkan dari hartanya untuk membela agama Allah, membela sunnah Rasulullah. Ya. Ikhwatul Islam, kemudian Ilim Ibnul Jauzi menyebutkan beberapa contoh ya dari para nabi yang mereka ya tetap ya mengharapkan harta yang halal untuk kebaikan tentunya. Wa ablagu min hadza anna Ya'qub alaihi salatu wassalam lamma qala lahu banu, bahwa Nabi Ya'qub ketika anak-anaknya berkata kepada Nabi Ya'qub, wa nazdadu kayla ba'ir, kita bisa menambah ya tambahan satu unta lagi makanan. Ternyata Nabi Ya'qub condong kepada ini. Ini demikian pula Nabi Syu'aib, ya, beliau berharap bertambah ya apa yang ia bisa dapatkan dari hartanya. Dimana Nabi Syu'aib berkata, fa in atmam ta'ashran fa min indik, jika kamu sempurnakan 10 tahun maka itu terserah kamu. Nabi Ayub juga ketika beliau sudah sembuh dari penyakitnya, lalu beliau mandi, tiba-tiba jatuhlah ya emas ya sebesar binatang jarot itu, subhanallah, sebesar binatang jarot ya. Lalu kemudian ternyata apa yang terjadi ya, Nabi Ayub segera langsung mengambilnya. Lalu kemudian Allah berfirman kepadanya, ama syabi'ta, apa kamu tidak merasa puas dengan harta yang Allah berikan kepada kamu? Maka kemudian Nabi Ayub berkata, ya Rabb, man yashba' min fadlik, ya Allah, siapa yang merasa kenyang dari karunia-Mu? Ya, ini fitrah. Ya, selama mencari harta itu tujuannya untuk kebaikan, maka itu menjadi sebuah kebaikan yang masya Allah luar biasa. Ikhwata Islam, na'azani Allah wa iyyakum. Adapun kata beliau perkataan Al-Muhasibi yang berkata begini, inna Allah azza wa jalla naha ibadahu an jam'il mal, wa inna Rasul sabnaha ummatahu an jam'il mal. Katanya Allah melarang hamba-hambanya mengumpulkan harta. Rasulullah SAW melarang umatnya mengumpulkan harta. Fahada muhal. Ini pendapat, ini perkataan yang mustahil. Ya. Yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya adalah mengumpulkan harta dengan niat yang buruk. Ya, berbangga-banggaan. Yang disebutkan dalam hadis Al-Hakumut Takathur, hatta zurtumul maqabir, memperbanyak harta membuat kalian lalai sehingga kalian apa ya masuk ke dalam liang kubur. Itu yang di apa namanya yang dicela oleh Allah, yaitu orang-orang yang lalai dengan mencari dunia, dunia, dunia, akhirnya lupa kepada kehidupan akhirat, lupa menuntut ilmu, lupa beribadah kepada Allah, ya karena niat dia hanya sebatas untuk memperkaya diri. Nah ini yang dicela dalam syariat kita ya akhi. Ya. Demikian pula kata beliau perkataan Al-Muhasibi yang mengatakan tarkul malil halal afdal min jam'i. Meninggalkan harta yang halal itu katanya lebih utama daripada mengumpulkannya. Laisa kadzalik, tidak demikian. Ya. Bal mata sahal qasdu fa jam'uhu afdal bila khilafin indal ulama. Selama niatnya baik, maka mengumpulkan harta boleh, bahkan lebih utama dengan tanpa khilaf di antara para ulama. Dan inilah mazhab para fuqaha, kata beliau. Ya. Dan lebih yang saya heran itu kata Ibnu Jauzi, bagaimana Abu Hamid Al-Ghazali membela pendapat Al-Muhasibi ini? Wa kaifa yaqulu inna faqdal mal afdal min wujudihi, katanya kehilangan harta lebih utama daripada adanya harta. Wa in surifa ila khairat, walaupun harta itu katanya ya di apa namanya untuk kebaikan. Walau idda' al-ijma' ala khilafi hadha la sahha. Ya walakin tasawwufahu ghairu fatwah. Kalaulah dia mengklaim ijma' ya yang menyelisihi pendapat dia, tentu benar. Akan tetapi sayang, ya tasawufnya itu yang membuat dia berfatwa seperti itu. Ya. Demikian pula perkataan Al-Muhasibi, kata beliau, hendaklah seorang murid, murid itu istilah tasawuf, ya, mereka yang ingin meniti jalan Allah tapi dengan cara tasawufnya itu, mengeluarkan seluruh hartanya. Kata beliau, dia keluarkan hartanya itu, apa maksudnya? Kata Ibnu Jauzi. Kalau ternyata dia keluarkan karena di situ ada haramnya atau di situ ada syubhat, ya silakan dia keluarkan, atau dia keluarkan untuk berinfak di jalan Allah, silakan. Ya. Padahal toh kata beliau, lihat para nabi saja. Ini Nabi Ibrahim saja punya harta, punya kebun. Nabi Syuaib juga begitu. Ya, dia lihat juga para ulama, ya para sahabat, berapa banyak para sahabat yang meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan harta yang banyak untuk keluarganya. Ya, bahkan Sa'id bin Musayyib, seorang ya tabi'in yang paling alim, berkata, la khaira fi man la yatlubul mal yaqdi bi dainah wa yasunu bi irdha wa yasilu bi rahimah fa in mata tarakahu mirasan liman ba'dahu. Tidak ada kebaikan buat orang yang tidak mencari harta. Ya, dengan harta itu dia bisa membayar hutang, dia bisa menjaga ya kehormatan, dia bisa menyambung silaturahim. Jika ia mati, bisa ditinggalkan untuk warisan apa anak-anaknya. Ya, di mana Sa'id bin Musayyib, ya akhi, orang yang paling alim, ya tabi'in yang paling alim adalah beliau. Namun beliau, ya ketika meninggal, meninggalkan harta yang cukup banyak, sekitar 400 dinar. Ya. Ini dia Sufyan Ats-Tsauri, seorang ahli hadis, yang diakui akan keilmuannya yang luar biasa. Ya, ternyata beliau ketika meninggal dunia, beliau meninggalkan 200 dinar. Beliau berkata, al-malu fi hadha zaman silah, harta di zaman ini adalah pedang. Artinya, ya bermanfaat sekali, ya untuk nuntut ilmu, untuk berinfak, dan yang lainnya. Wa mazala salaf yamdahuna al-mal wa yajma'unahu lin-nawa'ib wa i'anatil fuqara. Dahulu kaum salaf, ya, mereka memuji harta dan mengumpulkannya untuk hal-hal yang baik, membantu fuqara. Ya. Wa innama tajafahu qaumun minhum itharan litashaghul bil ibadat. Memang ada juga sebagian sahabat atau tabi'in yang menjauhi harta karena mereka ingin, ya, tidak ingin disibukkan dari beribadah kepada Allah. Ya. Akan tetapi para ulama, sahabat, dan orang-orang yang punya keutamaan di antara mereka, ya kalau kita lihat, masya Allah, mereka kumpulkan dua perkara, ya kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ikhwatul Islam, wa'alam, kata beliau, annal faqra maradun. Kefakiran itu sebetulnya penyakit. Siapa yang diuji dengan kefakiran dia sabar, dia akan diberikan pahala akan kesabarannya. Memang disebutkan bahwa para fuqara akan masuk surga sebelum orang kaya 500 tahun. Sebab orang kaya akan dimintai pertanggungjawabannya harta demi harta. Setiap hartanya akan ditanya oleh Allah, dari mana, untuk apa. Ya. Wal malu nikmah, dan harta itu memang nikmat. Dan nikmat itu butuh kepada kesyukuran. Ya. Wal ghani wa in ta'iba wa khatara kal mufti wal mujahid. Ya. Dan orang kaya kalau memang dia capek untuk cari uang tapi digunakan untuk berjuang di jalan Allah, ya, untuk membantu agama Allah, dia sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah, tidak ada bedanya. Ya, yang satu berjihad dengan hartanya, yang satu berjihad dengan jiwanya. Ya. Ikhwatul Islam. Adapun hadis yang menyebutkan bahwa pernah, ya, ada seorang fakir di zaman Rasulullah yang meninggalkan 2 dinar. Bahwa sebutkan bahwa dari ahli Suffah ada yang mati dalam keadaan meninggalkan 2 dinar. Maka Rasulullah bersabda, kayyatan, 2 dinar ini akan menghanguskan dia, apa, menstrika dia dalam kuburnya. Sehingga dijadikan dalil oleh Al-Muhasibi, ini menunjukkan, ya, tidak diperbolehkan seseorang meninggal dalam keadaan meninggalkan harta yang banyak, katanya. Apakah tetapi Ibnu Jauzi membantah. Apa kata beliau? Wahada ihtijaju man la yafhamul hal. Ini orang berhujah tanpa melihat keadaan hadis tersebut. Nah, ini banyak sekali akhir di zaman sekarang orang yang berhujah dengan hadis tanpa melihat kejadian, ya, bagaimana Rasulullah bersabda, kejadiannya bagaimana. Fa inna dzalikal faqir kana yuzahimul fuqara fi akhdhi sadaqah. Ya, ahlu sufah ini yang mati dalam keadaan meninggalkan 2 dinar. Ya, karena dia tidak mau, ya, apa namanya memperhatikan saudara-saudaranya yang lain. Dia sudah muzahama dengan para fuqara yang lainnya dalam mengambil sedekah. Lalu kemudian ia menyimpan untuk dirinya sendiri dari sedekah itu. Ya, sehingga akhirnya maknanya sama dengan orang yang memperbanyak diri, memperkaya diri dari sedekah. Ya. Adapun kalau mencari dari yang halal, itu diperbolehkan, kata Rasul, kata Ibnu Jauzi, sebagaimana Rasulullah bersabda kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, innaka antadhara warathaka ka aghniya khairun min antadharum alatan yatakaffafuna an-nas. Kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya raya, itu lebih baik buat kamu daripada kamu, ya, meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, minta-minta kepada manusia. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ini dia Umar bin Khattab yang datang kepada Rasulullah dengan membawa setengah hartanya. Lalu Rasulullah bersabda kepadanya, ya, apa yang kamu tinggalkan untuk istrimu dan keluargamu? Kata Umar, ya, setengahnya lagi, hai Rasulullah, masih ada. Rasulullah tidak mengingkari. Sehingga Ibnu Jarir At-Tabari berkata, wa fi hadzal hadits dalilun ala butlani ma yaqulhu jahalatul mutasawwifah. Alaysa lil insan iddikharu syai'in fi yawmihi lighadihi wa anna fa'ila dhalika qad asa'a dhanna bi rabbih wa lam yatawakkal 'alaihi haqqa tawakkulihi. Hadits ini adalah dalil yang menunjukkan batilnya pemahaman orang-orang tasawuf yang bodoh itu, kata beliau. Apa katanya? Kata orang tasawuf, tidak boleh kita menyimpan harta ya untuk besok, enggak boleh. Pokoknya hari itu harus habis. Ya. Katanya kalau orang yang menyimpan harta untuk besok, dia sudah berbuat berburuk sangka kepada Allah. Tawakalnya kurang, katanya. Subhanallah. Lalu Ibnu Jarir berkata, ya, demikian pula Rasul bersabda, ittakhidul ghanam fa innaha barakah, peliharalah kambing, ia adalah berkah. Bukankah itu dalil yang menolak pendapat orang tasawuf ini karena kambing itu termasuk harta? Ya. Ikhwatul Islam, karena orang sufi, akhi, mazhabnya ya di zaman dulu itu tidak boleh, ya, harta itu disimpan sampai besok, harus habis di hari itu. Untuk besok lagi katanya tawakal saja. Masya Allah. Padahal Rasulullah SAW menyimpan untuk istri-istrinya makanan untuk setahun. Ini disebutkan dalam hadis yang dari Bukhari dalam sahihnya dan Muslim dalam sahihnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Nah ini ya akhi, demikianlah kalau kita lihat berapa banyak pemahaman-pemahaman yang itu menyimpang akibat kurangnya ilmu dan terkena godaan setan, akhirnya memandang sesuatu yang tidak utama itu sebagai sebuah keutamaan. Ya, maka kita mohon kepada Allah agar diselamatkan dari talbis iblis. Tentunya tiada lain adalah dengan banyak menuntut ilmu Allah, ya, mengharapkan keridhaan Allah dan keikhlasan dan mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang difahami oleh salafun salih, ya, dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ini saja, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat.